Sikia nauma kichwa, yeah, yeah. Sikia sijihisi vema, yeah, yeah. Nitaishi vipi bila wewe mpenzi, ndiye rithi. Ni mimi mpenzi nimekosea, ni mimi mpenzi nimekosea, lakini Bwana hajakosea. Kama kuhukumu ni hukumu mie, baby tazima majozi yanidondoka mimi, baby tazima majozi. Nasikia unaolewa mababy mahani, na mimi umepanga ndoa ya kwangu mimi. Ah, ah, ah.